saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kalau hari ini kita berpikir bagaimana kita sukses pada saat nikmat itu datang, maka kata kuncinya adalah sebuah kata yang sudah sering kita dengar, sering kita ucapkan, sering kita memohon kawan untuk mendoakan, dan sering kemudian kita sebutkan kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita. Apa itu katanya? Syukur. Kata atau kunci sukses agar supaya kita sukses pada saat nikmat itu datang, kata kuncinya adalah syukur. Bersyukur. Bapak-bapak dan ibu-ibu, cuman begini, kita ini seringkali mendapatkan undangan, acaranya tasyakuran. Kadang-kadang merenung, ini kira-kira syukuran apa kufuran ya? Karena kata itu cuma ada dua nggih. Di dalam surah Ibrahim ayat 7 nih, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau syukur, Allah akan tambah nikmat. Kalau kau kufur, ingat azab Allah pedih. Ada dua kata, syukur, kufur. Akhir dari kajian ini, boleh nanti kita coba jawab sama-sama. Kira-kira undangan yang sering hadir ke kita itu, yang ditulis mohon hadir dalam acara tasyakuran, itu kadang-kadang betul itu acara syukuran atau sebenarnya acaranya acara kufuran? Karena itu, ini perlu kita ungkap. Karena ini kata kunci. Pendeknya, ketika nikmat itu datang, nikmat dari Allah itu datang kepada kita, maka manusia akan terbelah menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, itulah himpunan orang-orang yang bersyukur. Himpunan yang kedua adalah himpunan orang-orang yang kufur. Cuman ada dua. Terhadap nikmat ada dua himpunan. Himpunan syukur, himpunan kufur. Ketika himpunan syukur kita berada di situ, disitulah sebenarnya kesuksesan itu ada di pelupuk mata. Tapi kalau kita berada di himpunan kufur, disitulah sesungguhnya kegagalan itu ada di pelupuk mata. Baik, kita orang beriman, tidak ada kata lain kecuali mengembalikan kriteria, ukuran dari kehidupan kita kepada apa yang telah digariskan oleh Allah, apa yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, yang punya surga itu Allah atau yang lain? Kecuali kalau di sini ada yang punya keyakinan, enggak kok Tuhan yang lain punya surga. Atau ada yang mengatakan, kakek saya kayaknya punya tuh. Monggo. Kalau ada yang berpikir begitu. Tapi jika kita semua punya keyakinan bahwa surga dan neraka itu ada di tangan Allah SWT, maka ketika kita ingin masuk ke dalam surga, tidak ada lain kecuali kita harus menggunakan petunjuk Allah dan Rasulnya untuk kemudian mengoreksi diri kita, mengukur diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang bersyukur atau tidak, apakah kita termasuk penghuni surga atau tidak. Bapak dan saudara, kalau kita lihat ini, Pak, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Satu pertanyaan. sebenarnya syukur dan kufur itu akibatnya kembali kepada Allah atau kembali kepada kita sih? Ternyata kembali kepada kita. Allah itu enggak butuh. Mau kita syukur, mau kita kufur, Allah tidak memerlukan itu. Mau kita sholat, mau kagak sholat, Allah tidak perlu. Mau bakti orang tua, mau tidak bakti sama orang tua, Allah tidak pernah urusan. Kekuasaan Allah tidak menjadi runtuh gara-gara semua kita ini ngambek, gak sholat. Demo. Kalau penguasa dunia di demo kan goyang. Kekuasaan Allah tidak bergantung dengan kekuasaan makhluknya. Kalau kita perhatikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur Allah akan tambah, kufur ingat adab Allah pedih. Dua-duanya akan kembali kepada pelakunya, kepada manusia, kepada kita. Ini sudah dijelaskan, terbentang jalan, silakan memilih. Nasihatku untukmu.